Kalau longgar, nasha, ai asra'a. Barakallahu fikum. Cukup ya? Cukup ya? Ya. Alhamdulillah kalau cukup ya. Nah. Ya Allah, ya Rabb. Saya haji dua kali. Yang pertama karena jalan sendiri. Itu waktu itu mabit di Muzdalifah di pinggir jalan. Ya sudah mendekati Mina Jadid. Sudah mendekati Mina. Tapi karena kita enggak di maktabnya kita, ya di pinggir jalan. Udah sama travelnya dibawakan kain-kain bergelar. Bantalnya ya tas kecil yang kita pakai. Di pinggir jalan. Insya Allah ya. Lagi tidur tahu-tahu udah pesewat. Gini lagi. Gini lagi. Lagi Masya Allah. Waktu itu. Setengah matinya terkait dengan toilet. Dikarenakan gak di maktab. Pinggir jalan. Ngelobi-ngelobi yang ada. Ya bisa lah masuk ke dalam. Haji yang terakhir kemarin. Di maktabnya. Sesuai dengan prosedur. Dari Arafah. Antri, ngantri bis panjang sampai jam 10 lebih baru dapat. Langsung diberhentikan di maktab 96. Langsung masuk ke dalam ruangan tersebut. Masih kosong, kita cari tempat bisa istirahat dengan tenang. Ya, walaupun seadanya. Lumayan lah. Haji yang ketiga, wallahu a'lam bishawab. Semoga dikasih kemudahan. Tahun ini bisa haji insyaallah ya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kalau pemerintah Saudi membuka normal haji tahun ini, kita akan berangkat insyaallah. Sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, insyaallah. Enggak ngajak antum tapi. Allahul musta'an. Ada santri yang selalu meniru-niru gaya bicara ustadznya. Lalu mereka menertawakan. Allahul musta'an. Ini kalau antum membaca syarah hilyah Talibul Ilmi Barakallahu Syaikhul Rahimahullah, dikatakan ini perangai seperti ini. Mohon maaf ya, enggak apa-apa kan? Saya sebutkan ini perangainya para agbiya. Tahu para agbiya? Agbiya jama'. Apa maksudnya agbiya? Ghabi. Apa artinya ghabi? Goblok. Karena enggak punya kecerdasan gitu ya kan. Padahal pembahasannya kala itu hanya meniru-nirukan suara gurunya karena dia senang dengan itu. Meniru-nirukan suara seorang qari senang dengan itu. Tapi dia ditiru-tiru sampai apa namanya cengkok-cengkoknya itu ditiru semua sama dia. Mirip gitu. Ini dikatakan termasuk benar agbiya. Semestinya dia dengan suara dia sendiri. Gitu. Walaupun mungkin karena dia sering mendengarkan suara terbawa dengan suara tadi. Tapi cengkoknya beda gitu ya. Dia punya gaya khas sendiri. Ada kelas itu. Itu dikatakan benar agbiya. Apalagi yang kama hadha gitu loh. Niru-niru gaya ustadznya terus ditertawakan, ya, itu lebih hobi lagi kan gitu ya. Allahul musta'an. Jangan bangga jadi aghbiya ya akhi. Jangan bangga jadi aghbiya ya akhi. Seorang talibul ilm harus azkiya. Tau azkiya? Zaki, harus cerdas. Jangan aghbiya, ghabi. Harus akil, jangan ahmak gitu ya kan. Ya. Barakallahu fiik. Ustadznya tidak ada pengaruhnya sama sekali. La yadurruhum dzalik gitu. Sang ustadz enggak termabalkan dengan cara seperti itu. Tetap aja dia sebagai ustadz kan gitu ya. Tetap dia menyampaikan dengan gaya dia ngomongnya begitu. Nah, yang nirukan dengan cara seperti itu ya la yadhil nafsah. Dia tidak membahayakan melainkan dirinya sendiri. Allahul musta'an. Apalagi dengan tujuan istihza mengololok ustadz gitu. Lebih parah lagi ya. minimalnya haram kalau terkait dengan apa namanya pribadinya sang ustaz. Tapi kalau istihza dikarenakan ilmu yang dia bawa, hati-hati bisa menuju ke arah kekufuran. Karena istihza bidin. Paham ya? Sehingga harus tahu kadar yang dilakukan, hati-hati jangan meremehkan yang seperti ini. Bisa menyimpang tanpa sadar. Atau bisa mungkin murtad tanpa sadar. Na'udzubillah. Hati-hati. Assalamualaikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Apakah waktu sahur termasuk mustajab doa? Naam. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Azza wa Jal. Itu sifatnya kaum muttafi'ah, itu sifatnya kaum muttaqin. Dan itu waktu-waktu turunnya Allah ke langit dunia. Barakallahu fikum. Mustajab doa. Apa itu fitnah murdan? Murdan jamaknya amrat, laki-laki yang kayak perempuan. Itu fitnah yang sangat besar, yang demikian kondisinya jangan bergaya kayak perempuan, terfitnah, harus bergaya kayak laki-laki. Kemudian yang di sekitarnya harus mewaspadai, jangan sampai terkena yang seperti itu ya, bahaya, hati-hati. Tidak kalah dahsyat dengan fitnah perempuan. Wallahul musta'an. Hati-hati ya, khod, ya. Membahayakan. Kalau terfitnah dengan wanita, bisa nikah dengan perempuan, normal. Nah, kalau terfitnah dengan amrod, nikah dengan amrod, ini tindakannya kaum Lut. Na'udzubillah. Hah? Itu namanya sudah mulai agak sowak-sowak pikirannya, sudah mulai inhiraf hada, dalam perkara syahwahnya. Hati-hati. Barakallahu fikum. والله اعلم بالصواب نكتفي لهنا سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك فضل وحفظكم الله تبارك وتعالى